semua kesalmu, kisah cintamu. Hatiku selama ini tak jauh dari hatimu. Ku biarkan itu, waktu telah pertemukan kita berdua. Damai di hatimu kembali padaku, gadisku. Kau dan aku satu dunia yang kau pilih. Semua itu hanya fata morgana. Hingga kau korbankan aku, kau tak akan temukan cinta seperti cintaku. Hanya diri.